Satu lagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibi sayyidil amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, kembali lagi kita bersua melalui udara di radio yang kita cintai ini, Radio Republik Indonesia, sebagai sarana bagi kita untuk mengikatkan ruh silaturahmi, persahabatan dan kedekatan. Dalam kaitan ini, kami dari tim Safil Azhar ingin menyampaikan beberapa untaian dari hikmah tafsir Syarawi dalam bahasan ayat surah Al-Maidah ayat yang ke-98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annallaha syadidul 'iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah amat berat siksaannya, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini terkait dengan apa yang di atas, bahwa penetapan Baitullahil Haram ini sebagai Ka'bah, sebagai kiblat, ternyata tadi memberikan dampak yang sangat besar bagi kaum muslimin. Maka untuk menentramkan ini agar tidak ada pembangkangan, Allah melanjutkannya dengan ayat 98 ini. Wahai orang-orang yang membangkang terhadap informasi syariat, sesungguhnya penetapan Ka'bah itu bukan kehendak Nabi. Itu adalah informasi syariat dari Allah, nah, bukan informasi alam. Artinya karena di Ka'bah itu ada sumur zam-zam atau kelebihan-kelebihan yang lain, tidak. Atau hanya sekedar ijtihad Rasulullah saja, manusiawi, tidak. Tetapi itu adalah merupakan syariat. Kalau kamu patuh, Allah akan memberikan berbagai ganjaran yang baik. Tapi kalau kamu tidak patuh, ya'lamu annallaha syadidul 'iqab. Allah sangat besar, sangat dahsyat siksaannya. Wa annallaha ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana. Jadi di sini sengaja dibuat oleh Allah sesuatu berimbang. Itu menunjukkan asas agama ini adalah al-wasatiyah, ya, pertengahan dia. Ketika Allah memberikan ancaman, pada penggalan yang lain Allah memberi ampunan. Supaya apa? Agar manusia juga bisa memahami, supaya hidupnya menjadi balance. Buktinya, ketika seorang melakukan dosa, dia akan kecut, tidak berani. Kenapa? Wah, siksaan Allah amat berat. Pada saat yang sama, dia akan punya optimisme yang tinggi. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Supaya apa? Allah mengampuninya. Nah, jadi antara al-khauf dan ar-raja. Nah, itulah letak keimanan yang bersih. Kalau orang hanya optimis saja, maka dia akan terjerembab kepada menganggap enteng. Allah Tuhan aman itu, Maha Pengampun dia. Kita selesaikan dulu masa muda kita ini. Habislah semua. Nanti pemutihan gitu. Ustaz Hanafi, saya melihat ayat 98 ini masih terkait erat dengan ayat 97. Jadi di sini disebutkan zalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa annallaha bikulli syai'in 'alim. Itu semua agar kita semua tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Kaitannya apa dengan ayat i'lamu annallaha syadidul 'iqab wa annallaha ghafurur rahim? Allah sangat pedih siksanya dan sangat Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ini terkait dengan Ka'bah. Betul. Jemaah haji baru pertama kali pergi ke Masjidil Haram, ke Arab Saudi. Melihat gaya ritual yang begitu terkadang tidak logis, terucap di dalam hatinya sesuatu yang terkadang menentang Allah Subhanahu wa taala. Kok Hajarul Aswad dicium ini batu? Kok jumroh ngelempar batu? Apa-apaan ini agama Islam? Kan begitu dia. Betul. Ada keluhan, dan itu sering kita temui dari jemaah haji yang merasa dirinya paling logis hidup di dunia ini. Betul. Makanya Allah mengatakan, apa yang kamu sebutkan itu Allah ketahui. Jangankan apa yang kamu sebutkan, langit dan bumi saja Allah tahu, apalagi di dalam hati. Kalau kamu telah mengucapkan itu dan merasa bahwa itu salah, mohon ampunlah. Betul. Tapi kalau kamu merasa kamu hebat, tahulah azab Allah lebih hebat dari kamu. Betul, iya. Jadi ini pembelajaran bagi kita, jangan pernah berpikir negatif tentang ritual haji. Betul. Kita datang ke sana karena panggilan Tuhan, maka kata yang paling pantas pada waktu itu adalah sami'na wa ato'na. Saya sangat setuju. Iya. Karena banyak yang pergi haji, pulang begitu ditanya, apa kesan Anda? Biasa-biasa aja. Tidak ada nilai tambah. Tidak ada nilai tambah. Jadi Anda, menurut Anda gimana haji itu? Ya. Nggak masuk akal juga kan? Begitu. Kenapa? Ini saya melihat ini karena mata imannya tidak bekerja di situ. Cuman bekerja mata kasatnya saja. Dan apalagi ditambah pada saat-saat dia mau haji itu ada suatu nilai yang belum diselesaikannya, membuang seluruh dosa-dosanya. Iya. Bertobat. Menyerahkan diri kepada Allah. Iya. Nah, termasuklah sebagaimana yang saya katakan tadi, untuk haji ini adalah informasi syariat. Sifatnya ta'abbudiyah. Ta'abbudiyah. Iya. Walaupun ada yang bisa kita cerna dengan logika yang sederhana, tapi banyak juga yang tidak. Saya pikir lebih banyak tidak. Kenapa? Iya. Karena itulah Nabi mengatakan khuzu anni manasikakum. Untuk urusan manasik haji ini, contoh saya saja. Yang lain tak usah pikirkan. Pokoknya begitu saya buat. Kenapa? Karena ini rahasianya di tangan Allah. Ya. Karena Allah tuh mengatakan dia saja lebih memahami rahasia langit dan bumi. Aku loh untuk haji kan itu sedikit rahasianya bagi Allah. Nah, bagi kita mungkin lebih banyak. Di samping itu, ancaman syadidul iqab ini adalah merupakan wanti-wanti bagi para calon jemaah haji. Bahwasanya apa yang terjadi di Mekah itu tidak lepas dari pantauan Allah. Jadi jangan macam-macam. Ya, kalau memang patuh-patuh sajalah. Begitu melihat Ka'bah itu bacakan saja doa melihat Ka'bah. Ya, doa yang bisa memberikan kekuatan pada dirimu. Ya. Ternyata ketika seseorang melaksanakannya sesuai dengan aturan, dia pergi dengan hati sanubarinya, dia tinggalkan logika akalnya jauh-jauh ke belakang, tak dipakainya di situ. Ternyata dia telah bergelut mendapatkan sebuah nur keimanan, kesempurnaan dan kekuatan jiwa. Ya. Maka kita melihat banyak yang menangis. Ya, tak padahal melihat Ka'bah ya. Melihat Ka'bah. Banyak yang air matanya itu tidak putus-putus di muntazam. Dia seolah-olah betul-betul hanyut dalam kekhusyukannya. Kekhusyukan, ya, tanpa terasa begitu. Ini apa sebabnya? Karena dia telah lemparkan logikanya ke belakang. Untuk urusan ini iman yang berbicara. Iya. Selama Allah menetapkan ini, selama Allah Rasulullah mengajarkan praktikalnya, sami'na wa ata'na. Ya, di sisi lain kita melihat Ustaz Perdana dan Ustaz Hanafi, mungkin Ustaz Perdana bisa menjawab, itu ada orang yang pulang dari haji itu malah stres. Malah ada jemaah haji yang loncat dari hotel. Allah. Ini berarti saya rasa bukan salah rukun Islam yang kelima haji ini ya. Saya rasa mungkin ada individu yang tidak memahami hakikat syariat haji ini. Sehingga pas datang ke sana kok tidak seperti yang saya duga. Gitu. Bagaimana Ustaz Perdana melihat? Iya, banyak. Yang pertama kita harus melihat dulu apa penyebabnya sehingga sampai stres begitu. Ya, ada beberapa kemungkinan, tapi saya kira jawaban awalnya adalah bahwa tindakan-tindakan ini berangkat dari ketidakpahaman terhadap agama. Yeah. Allah sudah jelas mengatakan, "Ya'lamu annallaha syadidul 'iqab wa annallaha ghafurur rahim." Kalau kamu percaya dengan aturan yang aku buat, maka ketahuilah aku adalah Maha Pemaaf. Yeah. Ya. Akan selesai semua masalah kalau kamu menyadari bahwasanya aturan yang kubuat itu adalah terbaik buat kehidupan. Jadi mungkin dia mungkin banyak dosa di Indonesia. Bisa jadi. Datang ke sana merasakan bahwa dosanya sudah bertumpuk-tumpuk dan kemudian kehilangan rasa optimis, timbul rasa pesimis, akhirnya ya melakukan seperti itu. Bisa jadi, tapi itu juga tindakan yang salah dan bukan menyelesaikan tindakan baik, yang benar. Ya. Jadi yang menarik di sini adalah memang kata Syekh Mutawalli Syahrawi tadi mungkin sudah di cover dari penjelasan Ustaz Hanafi Nusul Jainal, bahwa ketika seseorang menyadari bahwasanya apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah turunkan dalam bentuk syariatnya kepada umat manusia adalah merupakan yang terbaik bagi dirinya, apakah itu bisa diterima oleh akalnya atau tidak, ya maka dia akan muncul menjadi seorang muslim yang ya seperti itu tadi gambarannya, melihat Ka'bah menangis karena dia sudah menyadari seperti itu gitu. Iya. Jadi betapa indahnya kalau kita melihat Islam ini dari dua kacamata. Iya. Kacamata logika, itu pun logika yang dibimbing syariat. Iya. Dan yang kedua, kacamata iman, mata hati. Dan bahwa mata hati ini kata Syekh Sya'rawi tak bisa ditipu. Dan dia tidak mau menipu. Kalau mata kasat, mata lahiriah, terkadang yang kita lihat cantik awalnya, begitu kita lihat dekati bopeng. Iya. Ya, kita melihat baik awalnya, tapi begitu datangi tidak menarik lagi. Tidak menarik. Karena saya melihat ada satu hal di samping bagaimana kita memahami kacamata hati yang menyinari keimanan sehingga hidup ini penuh rasa optimis. Iya. Syekh Muhammad Mutawalli menafsirkan wa annallahu ghafurur rahim ini sangat menarik. Iya. Kenapa kok enggak cukup ghafur saja? Kok sudah ghafur, rahim lagi. Sementara untuk siksaan dia cuma mengatakan syadidul 'iqab, satu saja. Tidak ada embel-embel. Diilustrasikan ghafurur rahim ini ketika ada seorang pencuri di rumah kita. Ketangkap. Iya. Seharusnya dilaporkan ke polisi. Karena kita orangnya pemaaf, udahlah, kulepaskanlah kau. Lain kali jangan buat ya. Ini namanya ghafur. Kalau rahim, kata saya Mutawalli Sa'rawi, kau udah mencuri berapa mau kau curi? Untuk apa? Untuk makan anak-anakku dan istriku. Enggak makan, enggak punya modal kau. Mau kau dagang, aku kasih modal. Masya Allah. Pencuri tadi dikasih modal. Ini kalau ada manusia seperti ini 1000 aja di Indonesia, saya rasa dunia ini akan berubah baik. Iya. Pencuri ketangkap basah, bukan malah dilaporkan polisi, dikasih modal. Ini disebut Sa'rawi dengan ghafurur rahim. Allah tuh begitu. Sudah kita salah, bukan dia di kita dipukul Allah, sini sayang. Ku kasih modal untuk masa depan yang lebih baik. Allah. Ini Tuhan yang tidak ada Tuhan sebaik ini di dunia saya rasa. Iya. Manusia kalau ada sebaik ini, itu mungkin dapat tanda jasanya banyak sekali. Tapi jangan pula ini dipahami untuk pembebasan para koruptor yang sekarang ini. Artinya ya kalau memang dalam kondisi yang sangat terdesak, ya sifat rahim itu diutamakan gitu. Iya. Dan memang secara aturan syariat bahwa ketika seorang itu belum tertangkap maka ya banyak kemudahan yang diberikan kepadanya, tapi kalau sudah tertangkap maka hukuman akan dijatuhkan. Jadi pendengar yang berbahagia, bahwa kemudian kita melihat ayat ini dalam sisi yang sangat luas, karena Allah itu kita fahami seperti ini, kita akan memberikan apresiasi yang baik kepada Allah. Kita tahu bahwasanya Allah mempunyai syadidul iqab dan Allah juga mempunyai ghafurur rahim. Jadi ini adalah merupakan jalan tengah bagi kita untuk melihat sosok Allah yang sesungguhnya. Mari kita memohon agar ghafurur rahim ini ada pada kita. Tapi kita harus juga takut bahwa saatnya Allah mempunyai syadidul iqab. Nah, jadi kalau dilihat dari segi penempatannya untuk orang mukmin, banyak hadis mengatakan Allah lebih mendahulukan rasa sayangnya. Tapi untuk orang-orang pendosa, orang-orang kufar, orang yang inat engkar kepada Allah, Allah lebih mendahulukan syadidul iqab. Kenapa? Karena rasa sayang Allah itu hanya untuk orang mukmin utamanya. Nah, walaupun di dunia ini mendapat bagian yang sama, tetapi di akhirat akan ada pemilahan dan pemisahan. Jadi pendengar yang berbahagia, menarik untuk kita lanjutkan kajian ini insyaallah pada pertemuan akan datang kita bersama lagi. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan ribuan terima kasih atas kebersamaan kita semua. Jazakumullah khairan katsira ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.